إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa'iyyakum. Kita masih di bab taubat, hadis di bukuan hadis yang ke-20. An'abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. An'abi sallallahu alaihi wasallam berkata Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu di zaman sebelum kalian ada seseorang yang telah membunuh 99 orang, 99 jiwa. Fasa'ala an a'zam 'anil ard, maka dia bertanya kepada orang yang ngerti tentang masalah ini. Fadulla 'ala rahibin, maka ditunjukkanlah kepadanya seorang rahib. Rahib adalah ahli ibadah dari kalangan Nasrani biasanya. Fa'atahu, maka dia pun datang kepada si rahib itu yang ahli ibadah. Faqala innahu qatala 99 nafsan. Dia menyampaikan bahwa dirinya telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubah, apakah untuknya ada taubat? Faqala la, maka si rahib mengatakan tidak ada taubat bagimu. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah, maka dibunuhlah si rahib ini olehnya, maka genaplah dia telah membunuh 100 orang atau 100 jiwa. Coba sa'alan a'lam ahli al-ab, dia masih belum putus asa, dia masih tanya terhadap orang yang mengerti masalah ini, kemana aku harus bertanya? Maka ditunjukkanlah padanya fadulla ala rajulin alimin, maka ditunjukkan kepada seorang alim. Kalau tadi rahib, sekarang ini yang kedua ada seorang alim. Faqala innahu qatala mi'a nafsin fa'alahu min taubah, aku telah membunuh 100 jiwa, apakah bagiku masih ada kesempatan untuk bertaubat? Faqala na'am, maka si alim mengatakan betul, ada kesempatan bertobat untukmu. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, siapakah yang bisa menghalangi antara dirimu dengan taubat? Intalik il ardi kaza wa kaza, syaratnya pergilah kamu ke negeri ini ataupun itu. fa inna biha unasun ya'buduna Allah ta'ala fa'budullah ma'hum. Di sana masyarakatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pergilah sana, beribadalah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji' ila ardika fa inna ardusu, jangan kau kembali ke tanah, ke kampung halamanmu, ke tanah kelahiranmu, karena tempatmu, kampungmu itu adalah negeri yang jelek, negeri yang bermaksiat kepada Allah. Antalaqa hatta idza nasafa tariq atahul maut, maka dia pun berangkat ke negeri tujuan yang ditunjukkan oleh seorang alim, di mana di sana banyak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, di pertengahan jalan datang ajalnya, dia datang kematiannya. Fahasamat fihi malaikat ar-rahmah wa malaikat al-azab. Ketika dia mati, maka adanya perselisihan, adanya perdebatan antara malaikat rahmat dengan malaikat al-azab. Faqalat malaikat ar-rahmah, berkata malaikat rahmat kepada malaikat azab, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala, orang telah bertobat kepada Allah, bertobat dengan sepenuh hatinya, dengan sepenuh hatinya kepada Allah SWT. Sementara malaikat azab mengatakan, waqalat malaikat al-azab, innahu lam ya'mal khairan qat. Malaikat azab berkata, punya dalil, bahwa orang ini belum ada amalannya sama sekali. Bagaimana kau akan mengambilnya? Fa'atahum malakun fi suratil adami, faja'alahu bainahum hakaman. Maka datanglah seorang malaikat kepada keduanya dalam bentuk manusia untuk menjadi hakim di antara kedua golongan ini. Faqala fi suma bainal ardaini wa ila ayyituhuma kana adna fahuwa lahu. Maka fatwanya, hukum yang diberlakukan adalah, kata malaikat yang ketiga, coba hitunglah di antara dua kota, kota yang telah dia tinggalkan dan kota yang akan dia datangi. Kalaulah jarak yang terdekat yang mana, maka dialah yang punya hak. Faqasu wajaduhu adna ila ardi allati arada. Setelah diukur, ternyata jasadnya lebih dekat kepada negeri yang akan dituju. Faqabadhu malaikat rahmat, maka diambillah oleh malaikat rahmat jasadnya itu. Di dalam riwayat lain, fakana ila qarya as-salih aqrab bi sibrin, diterangkan dalam riwayat lain, setelah diukur, ternyata jaraknya kepada negeri yang salihah itu lebih dekat satu cengkal saja. Faju ila min ahliha, maka dia digabungkan menjadi keluarga atau ahli dari negeri yang baik itu tadi. Wa fi riwayatin as-sahih, fa'auha Allah ta'ala ila hadhihi ayyuba'idi wa ila hadhihi antaqarrabi. Qala fi suma bainahuma wajaduhu ila hadhihi aqrab bi shibrin fa'ufira lahu. Di dalam riwayat ini dikatakan, maka Allah pun memerintahkan kepada tanah yang soleh itu untuk mendekat, dan tanah negeri yang jelek itu untuk menjauh, setelah dihitung, setelah diukur, ternyata didapati bahwa lebih dekat kepada negeri yang saleh itu, maka Allah pun dapat mengampuninya. Jarak yang perbedaan itu adalah hanya sekedar sibrin, satu jengkal saja. Demikian, ikhwan fillah azakumullah, hadis yang kali ini kita baca adalah hadis kisah tentang seseorang dari Bani Israel, di mana inti dari kisah ini adalah dibukanya pintu taubat. Karena sekarang terdapat taubat, maka hadis ini diletakkan dalam apa, dalam bab ini, karena adanya kesempatan taubat Allah buka bagi mereka, siapa-siapa yang telah berdosa, barang siapa berdosa, apapun dosanya, walaupun telah membunuh manusia, tetap pintu taubat terbuka untuknya, selama dia mau bertobat. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin mensyarah hadis ini. Naqala mu'allif rahimahullah, naqala mu'allif rahimahullah ta'ala, kata Syekh, telah menukil al-mu'allif sang penulis, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sang penulis buku Riyadhus Shalihin ini, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah Nabi SAW berkata, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Nabi berkisah, adanya seseorang sebelum zaman kalian yang telah membunuh 99 jiwa. Summa innahu nadam wa sa'alan a'lam al-ir. Kemudian dia menyesali atas perbuatan membunuh orang sebanyak 99 itu. Kemudian dia bertanya kepada orang yang dianggap ngerti. Dia bertanya, Allahu min taubah, apakah untuk dirinya ada taubat? Fadullah ala rajulin, maka orang yang ditanya itu menunjukkan kepada seorang. Fa'idha huwa rahibun yani abidan, lakin la ilma indah. Kata Syekh, yang ditunjukkan adalah seorang rahib. Siapa rahib itu? Rahib itu adalah orang yang suka beribadah kepada Allah SWT. Akan tetapi, la ilma indahu, tidak punya ilmu. Falamma sa'alahu, qala innahu qatala 99 nafsan, hal lahu min taubah. Kemudian dia bertanya kepada si rahib ini, apakah untuknya ada kesempatan untuk bertobat setelah dia membunuh 99 jiwa? Fasta'azama rahib hadza dzanbi, maka si rahib itu melihat ini ada satu perbuatan besar, dosa yang sangat besar sekali, tidak mungkin untuk diampuni oleh Allah. Maka dia mengatakan, laisa laka taubah, tidak ada taubat bagimu, karena telah membunuh 99 jiwa. Sangat banyak sekali. Faghadiba rajul fa'inza'aj wa qatal rahib wa atamma bihi mi'ah nafs. Maka marah dia, sampai terjadi keributan, lalu si rahib itu pun dibunuh, sehingga genaplah bahwa dia telah membunuh 100 jiwa. Suma innahu sa'ala an a'lam al-ard. Kemudian dia pun bertanya kepada orang lain. Nampak bahwa dia telah menyesali perbuatannya itu kembali. Menyesali perbuatannya, dia kok sampai terjadi membunuh kembali sampai 100. Maka dia pun mencari tahu kemana dia harus bertanya untuk obatnya itu. Fadula ala rajulin alimin. Ketika dia bertanya kembali, subhanallah, maka dia pun ditunjukkan kepada seorang yang alim, yang punya ilmu. Falamma sa'alahu qala innahu qatala tis'ata wa tis'ina. Ketika apa kepada Asfahalah inna qatala mi'a nafsan fa'alahu min taubah, dia menyampaikan kepada si alim itu bahwa dirinya telah membunuh 100 orang, apakah ada kesempatan untuk bertobat? Maka si alim mengatakan, na'am, betul ada kesempatan untukmu. Wa man ladzi yahulu bainahu bain at-taubah. Bahkan si alim mengatakan, siapa yang bisa berhak untuk mencegah taubat kamu? Siapa yang bisa menghalangi antara taubatmu dengan dosa-dosamu? Kalau kamu mau taubat, maka tidak bisa menghalangi dirimu dengan taubat. Bab taubat maftuh, yang namanya bab taubat itu terbuka lebar untuk orang-orang yang betul-betul untuk ingin bertaubat. Walakin idhab ila qaryah al-fulaniyah fa'ina fiha qawmun ya'budunallah. Akan tetapi ada syaratnya agar taubatmu diterima oleh Allah, yaitu pergilah kamu ke negeri yang di sana, di negeri itu orang-orang yang beribadah kepada Allah. Wal ardu lati kana fiha ka'annaha wallahu a'lam darul kufur. Kata Syekh rahimahullah, nampaknya negeri yang dia tinggal sebelum itu adalah negeri kufur, negeri yang penuh kemaksiatan, negeri yang keras. Fa'amarahu hadzal alim ayyuhajir bidinihi ila hadzal qaryah allati ya'budu fiha Allah azza wa jal. Maka si alim itu berfatwa agar orang itu hijrah membawa agama yang baru menuju negeri yang di sana banyak orang beribadah kepada Allah azza wa jal. Fakharaja ta'iban nadiman muhajiran bidinihi ila ardi allati fiha alqaum alladzina ya'buduna Allah azza wa jal. Maka dia pun keluar dengan bertobat kepada Allah, menyesali dosa-dosanya, berniat hijrah, membawa agama yang baru, ke negeri yang baru, yang di sana orang-orangnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan apa? Azam yang kuat orang ini untuk bertobat kepada Allah. Dia betul-betul ingin bertobat kepada Allah. Tidak asal-asalan, tidak cuma menghiasi bibirnya taubatnya itu, tapi betul-betul dia bertobat, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya, dan dia ingin meninggalkan dosa-dosa yang lama, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika ada yang berfatwa dari seorang alim, bukan orang jahil, bukan cuma sekedar orang ahli ibadah, tapi betul-betul alim, fatwanya adalah pindah hijrah ke negeri yang saleh, maka dibuturutin. Kepindahan seseorang ke negeri yang lain itu bukan perkara gampang. Akan tetapi karena niatan salehah, niatan ikhlas karena Allah ingin bertobat, maka dia tinggalkan negerinya ke negeri yang baru. Subhanallah, wa fi muntasif at-tariq atahul maut. Niatan yang mulia, niatan yang ikhlas dia lakukan, dia mulai berjalan meninggalkan kampungnya, ketika di pertengahan jalan datang kematiannya. Yang menjadi masalah, siapakah yang berhak mengambil? Dari golongan manakah dia? Dari golongan orang-orang beriman, ataukah masih tetap menjadi golongan orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dikatakan, ahtasamat fihi al-malaikat ar-rahmat wa malaikil azab. Terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Kenapa? Li'anil kafir wal-iyadubillah yakbiduruhu malaikatul azab. Wal-mu'min takbiduruhu malaikatul rahmat. Kata Syekh, kenapa terjadi perdebatan seperti ini? Karena ruh itu, kalau ruhnya orang jahat, orang kafir, maka yang mengambilnya adalah malaikat azab. Berbeda dengan ruhnya mukmin yang mengambil, yang akan membawanya ke langit adalah malaikat rahmat. Lah, terhadap orang ini, mau dikatakan dia orang beriman, belum beramal sama sekali. Mau dikatakan dia orang yang jahat, dia sudah tobat dan sudah melakukan, menunjukkan tobatnya, dia sudah berjalan ke negeri yang tempat orang beriman. Maka disitulah terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Fahtasamu malaikat al-azab taqul, innahu lam ya'mal khairan qat ba'da taubatihi. Ma'amila khairan. Kata malaikat azab, ini orang belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun setelah taubatnya. Tidak pernah beramal sedikit pun dari amalan kebajikan setelah taubatnya. Artinya belum sempat dia beramal. Sementara malaikat rahmat mengatakan, innahu taba ja'a nadiman ta'iban fa hasala bainahuma al-husuma. Kata malaikat rahmat, ini orang taba, telah taubat dan datang kepada Allah dalam keadaan dia betul-betul menyesali apa yang telah dia lakukan. Maka atas perdebatan dua orang ini terjadilah perdebatan itu. Ketika itulah Allah turunkan malaikat yang lainnya, fa ba'athallahu ilaihim malakan yahkum bainahum. Tujuannya adalah apa? Untuk memberikan hukum di antara keduanya. Qala qisu ma bainal ardain wa ila aituhuma kana aqrab fa huwa lan. Ai fa huwa min ahliha. Maka perintah malaikat yang ketiga yang Allah hukum, yang Allah putus untuk menghukumi di antara kedua malaikat itu adalah, ukurlah jarak antara negeri yang dia tinggalkan dan negeri yang sedang dia tuju. Kalau ada perbedaan, maka yang terdekat itulah yang punya hak. Maka diukurlah. Ikarat arul kafir akrab ilaihi fa malaikatul azab tahbut ruhuhu wa inkana ila balin iman fa akrab fa malaikatul rahmah tahbut ruhuhu. Kalaulah jasad ini lebih dekat ke negeri yang dia tinggalkan, maka malaikat azab yang berhak untuk mengambil ruhnya. Akan tetapi kalau dia lebih dekat kepada negeri yang dia tuju, negeri iman, maka malaikat rahmat yang berhak untuk mengambilnya. Setelah itu, diukurlah antara dua negeri itu. Ternyata, fa idza banat allati ittajahu ilaiha wa hiya balad al-iman aqrab min balad allati hajaru minha fi nawsirin. Ternyata setelah diukur-ukur, subhanallah, negeri iman lebih dekat dibanding negeri kufur yang ditinggalkan itu. Dan perbedaannya tidak banyak, cuma satu siper, satu jengkal saja. Ini adalah jarak yang dekat sekali. Akan tetapi, dengan demikian, malaikat rahmatlah yang berhak untuk mengambilnya. Faqobazatuhu malaikatul rahmah. Maka diambillah oleh malaikat rahmah. Ikhwanifillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ini adalah hadis datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, yang mana Rasul dikatakan oleh Allah, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah Rasul berkata kecuali adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Tidak pernah ngarang-ngarang sendiri. Rasul bukan sejarawan, sehingga tidak tahu. Dengan demikian, apa yang Rasul katakan ini, karena ini menyangkut bicara tentang masyarakat di zaman sebelum Rasul jauh, maka ini adalah jelas-jelas wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara di zaman sekarang, atas hadis ini, sebagian orang mengingkarinya. Mengingkari, kata mereka, tidak masuk di akal. Masa sih? Ada perdebatan antara malaikat. Masa sih orang belum berbuat apa-apa sudah masuk ke ditetapkan menjadi orang yang baik, diampuni tobatnya, sebagainya. Mereka tidak ingat bahwa ini adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang jenis ini, maka ikrar dia tentang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah telah cacat. Kewajiban kita adalah menerima apapun berita yang diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Masuk di akal ataupun tidak masuk di akal, wajib bagi kita menerima. Karena kita yakin bahwa beliau adalah Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, azani Allah iyyakum. Dalam hadis ini ada sekian pelajaran. Di antaranya adalah ada perbedaan keutamaan, ada perbedaan antara seorang alim dengan seorang rahib. Seorang rahib, dia suka beribadah, tapi enggak punya ilmu. Berbeda dengan seorang alim. Seorang alim, ketika dia berbicara karena tidak punya ilmu, hanya pakai perasaan. Berbeda dengan seorang alim, ketika dia berbicara, maka dia dasarnya adalah dalil. Ketika dia berbicara dasarnya dalil, maka akan memberikan pencerahan, mengantarkan kepada kebenaran, mengantarkan kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tentang masyru'iyah at-taubah. Apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, kalau dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia dosanya dan dosa membunuh orang, kalau dia betul-betul bertobat kepada Allah, maka akan diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, anil qatil al-tawbah. Kata Syekh Utsaimin, seorang pembunuh itu ada kesempatan untuk bertobat. Apa dalilnya? Dalil Al-Quran Karim surat An-Nisa ayat ke-48, di mana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa seseorang yang telah menyekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa selain atau yang di bawah dari kesyirikan atas siapa-siapa yang Allah kehendaki. Menunjukkan Allah mau memberikan ampunannya kepada orang yang berbuat dosa kalau itu bukan dosa syirik. Ini merupakan dalil. Apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, kalau dia kalau Allah mengendaki, maka akan diampuni oleh Allah. Dan pendapat ini, pendapat jumhur ulama ahlul ilm, mengatakan bahwa seseorang yang membunuh, maka masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan untuk terima tobat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna al-qatil laysa lahu taubah. Diriwayatkan bahwa sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma punya pendapat yang berbeda dengan jumhur ulama. Beliau mengatakan al-qatil laisa lahu taubah. Seorang pembunuh jiwa, seorang pembunuh manusia, seorang pembunuh muslim yang tidak punya hak, maksudnya tidak punya hak membunuh, dalam keadaan dia tidak punya hak, maka tidak ada taubat untuknya. Dalilnya ada surat Nisa ayat 93. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَأُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja dia membunuhnya, maka balasannya jahannam khalidan fiha. Balasan untuk dirinya adalah jahannam, neraka, dan dia akan kekal padanya, dan Allah marah kepadanya, dan laknat Allah atasnya, dan Allah sediakan untuknya azab yang sangat keras. Kata Ibn Abbas, apa ayat ini menunjukkan kalau ini tidak tobat untuknya. Syekh mengatakan pendapat yang benar adalah pendapat jumhur. Adapun pendapat Ibn Abbas mungkin ada sisi lain, yaitu ayuhmil ala annahu laysa lahu taubah binisbah lil maqtul wa dhalika lil qatil idza qatala ala fi thalathah hukum. Tidak taubat itu untuk kalau tinjauannya sisinya ada yang sangat terbunuhnya. Tidak ada taubat untuk orang sang pembunuh kalau dilihat dari sisi orang yang terbunuhnya, orang yang telah terbunuhnya. Karena kata Syekh, seorang pembunuh ketika dia membunuh, maka ada tiga hak yang telah dia langgar. Hak yang tidak dipertanggungjawabkan. Hak yang pertama adalah hak Allah. Hak yang kedua, hak yang terbunuh. Hak yang ketiga adalah haknya aulia, walinya yang terbunuh, orang tuanya atau saudara-saudaranya yang terbunuh. Adapun hak Allah, fala syak annallaha yasiruhu bitaubah. Hak Allah, kita tidak ragu lagi bahwa Allah akan mengampuni atas orang yang bertobat. Karena Allah berfirman, Qul ya ibadi, katakan wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, atas orang-orang yang melampaui batas atas dirinya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Menunjukkan ayat ini menunjukkan bahwa masih adanya kesempatan. Siapapun yang berbuat dosa, apapun dosanya, Allah akan mengampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, apapun dosa yang Anda lakukan, kalau Anda bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Ini ketika hak itu adalah hak yang hubungi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lagi, di dalam ayat yang lain lagi, lebih jelas, yaitu surat Al-Furqan ayat ke-68, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun. Dan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, atau tidak beribadah kepada selain Allah dengan Tuhan-Tuhan lain, tidak pula membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa ada hak padanya, dan tidak pula dia berzina, waman yaf'al dzalika yalqa azama. Barang siapa yang melakukan itu, dari tiga perbuatan dosa ini, yaitu beribadah kepada selain Allah, membunuh jiwa tanpa ada hak, dan dia berbuat zina, yalqa azama, maka dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Yudha'af lahu azaba yawmal qiyamah. Atas mereka yang terjatuh pada perbuatan-perbuatan itu, Allah akan lipat gandakan azabnya kelak di yaumul qiyamah. Wa yahlut fihi muhana. Dan Allah akan kekalkan dia tinggal di sana dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Kecuali kata Allah, siapa-siapa yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh, fa'ula'ika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Maka atas mereka yang bertobat, walaupun dia melakukan perbuatan syirik, walaupun dia melakukan perbuatan membunuh jiwa tanpa hak, walaupun dia berzina, kalau dia bertobat, maka masuk dalam ayat illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Maka Allah janji kepada mereka, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَةً. Atas orang yang bertobat dengan benar, atas mereka Allah ganti sayiatnya dengan hasanat. Perbuatan jeleknya tadi, Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Ini kalau kalau melihat hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat, maka Allah akan ampuni. Wa amal haqul maqtul. Adapun haknya yang terbunuh, orang yang terbunuh, fa'ina taubatul qatil la tanfa'uhu wa la tu'dihi wa la tu'addihi haqqahu. Adapun haknya orang bertobat, apa orang yang terbunuh, maka ketika si pembunuh itu minta maaf, bagaimana? Tidak akan sampai, tidak akan bermanfaat. Walaupun dia di kuburannya meminta maaf, tidak ada artinya. Karena dia telah mati, tidak akan sampai. Ini menyangkut apa hak si terbunuh. Li'anahu mata wala yumkin al-wusul ila istihlalihi. Tidak mungkin akan sampai terus tiba-tiba si mayitnya itu mengampuninya. Fa'adha huwa allati yabqa mutaliban bihi al-qatil wal-taba. Inilah yang tetap ada pada si pembunuh, walaupun dia telah bertobat, tapi hak sang terbunuh itu tetap ada padanya. Wa idza kana yawmul qiyamah Allahu yafsilu bainahum. Dan telah di yaumul kiamat, Allah yang akan memutuskan hukum di antara keduanya. Menunjukkan apa? Bahwa sang terbunuh masih punya hak sampai yaumul kiamah. Kelak di hadapan Allah, orang yang terbunuh itu akan dihukum apa? Akan adanya persidangan di hadapan Allah antara terbunuh dan sang pembunuh. Allah yang memutuskannya. Yang ketiga, haknya para wali. Wali yang terbunuh. فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ تَوْبَتَهُ قَاتِلٍ حَتَّى يُسَلِّمْ نَفْسَهُ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ. Tidaklah akan selesai perkara ini kecuali dia datangi walinya yang terbunuh itu dan kadang dia masrahkan dirinya. وَيُكِرُّ بِالْقَطْرِ. Dia mengakui atas perbuatan itu. Akulah yang membunuh. Aku minta maaf. Fayaqulu ana al-qatil wa ana baina aydikum. Aku orang yang membunuhnya. Aku ada di hadapan kalian. In syi'tum uqtuluni. Kalau kalian mau silakan balas. Bunuhlah aku. Wa in syi'tum khudu al-hadiyah. Apa? In syi'tum khudu adiyah. Kalau kalian mau, silakan tuntut aku untuk membayar dia. Ambil dariku bayar dia. In syi'tum asmihu. Kalau kalian bisa, maka ampunlah aku. Inilah hak wali yang terbunuh. Jadi, seorang membunuh manusia tanpa ada hak, maka ada tiga hak. Haknya Allah, haknya si terbunuh itu sendiri, dan haknya wali yang terbunuh. Kalau haknya Allah, ketika dia tobat, dengan tobat dan nasuhah, maka Allah akan ampuni dia. Haknya yang terbunuh, apapun dilakukan tidak ada artinya, kecuali kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara haknya keluarga yang terbunuh, maka ketika dia tobat, dia datanginya, dia meminta maaf, dia mengakui telah berbuat, dan dia pasrahkan dirinya, mau diapakan, mau dibunuh, dia harus pasrah, karena haknya mereka, mau dimintai diyahnya, harus bayar dia, yang dia harus bayar, atau kalau diampuni, maka itu hak daripada keluarga yang terbunuh. Wallahu a'lam bishawab. Walhasil, ikhwani fillah azakumullah, hadis ini menunjukkan adanya rahmat Allah terhadap orang yang telah orang berbuat dosa besar, sebesar apapun ketika dia bertobat, maka Allah akan terima tobatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ikhwan fillah yang bisa ana sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairu za. Afwan, barakallahu fiik. Barakallahu. Karena pihak tadi meminta dia apa ya, bagaimana apa cara membayarnya, ukurannya, dan apakah dia itu ditentukan sendiri oleh para wali ataupun dari pemerintah? Syariat telah mengatur. Diyat, syariat telah mengatur para siapa membunuh, maka naam, maka mahkamah yang akan mengatur, yang menetapkannya. Naam. Baik. Naam, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.